Ku tak pernah bisa tuh kau beri dunia. Aku tak pernah bisa tuh kau beri setumpuk kata cinta. Yang aku ingin hanyalah pengertianmu, tuk sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau sekedar mengerti aku. Aku tak pernah minta untuk semua waktumu. Aku tak pernah minta kau beri semua yang kau punya. Yang aku ingin hanyalah pengertianmu, tuk sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau sekedar mengerti aku. Maksudku, yang aku ingin hanya agar kau mau sekedar. Oh yeah, yang aku ingin hanyalah pengertianmu, tuk sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau.